bilang kau tak apa, sedang kau terluka, aku merasakannya. Apa yang kau rasa, keluarkan semua, setidaknya kau lega. Setidaknya kau lega. Kau emban lukamu sendiri. Kau paksa untuk terus berlari. Kau pembohong mahir. Kau pembohong mahir. Kau pembohong mahir. Cobalah keluar dari ingar-bingar, aku siap mendengar. Aku siap mendengar. Apa susah bicara, ucap apa adanya, meski berat rasanya. Meski berat rasanya. Kau emban lukamu sendiri. Kau paksa untuk terus berlari.